Wahai teman, kita adalah bangsa yang berketuhanan. Tentu tak pantas bersikap seperti setan. Dan kita adalah bangsa yang berkemanusiaan. Tentu tak pantas bersikap seperti hewan. Suaranya boleh. Ha.